Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan masuki babun minasyirki ay yastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Bab termasuk kesyirikan orang yang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Bab termasuk kesyirikan orang yang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Istighatsah itu maknanya adalah talabul ghauts, meminta pertolongan dalam kondisi genting. Jadi istighatsah itu bagian dari doa, tapi dia lebih khusus. Berdoa itu sifatnya umum dan istighatsah khusus adalah istilah khusus ketika seorang berdoa dalam kondisi takut atau genting atau bahaya menimpanya. Ya. Jemaah sekalian, berdoa itu adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi ayat ini menunjukkan Allah menamakan doa dengan ibadah. Dan Nabi SAW sendiri menegaskan doa itu adalah ibadah. Jadi jemaah sekalian, setiap kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Dan itulah sebabnya meminta-minta kepada makhluk itu tercela. Meminta-minta kepada makhluk itu tercela. Karena ketika kita minta kepada makhluk, walaupun makhluk itu bisa mengabulkan. Contohnya kita minta hartanya, mungkin dia bisa mengabulkan, tetapi itu tercela. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika kita meminta kepada seseorang, di situ mengandung penghinaan diri kita di hadapannya. Penghinaan diri kita di hadapannya. Dan itulah hakikat ibadah. Ibadah itu adalah penghinaan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan kita mengagungkannya serta mencintainya. Ini hakikat ibadah. Maka apabila kita meminta kepada Allah, Allah semakin mencintai kita karena kita berarti beribadah kepadanya. Beda dengan makhluk. Kalau kita meminta-minta kepada makhluk, maka makhluk itu akan marah kepada kita. Mungkin satu dua kali kita minta, dia masih senang. Tapi kalau sudah terlalu sering, maka dia akan marah kepada kita. Karena kalau kita minta-minta kepada makhluk, itu akan memberatkan dia. Sedangkan minta kepada Allah sama sekali tidak memberatkan Allah sedikit pun. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man lam yas'alillah yaqdab 'alaih." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Dan apabila telah kita pahami doa itu adalah ibadah, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah, dia telah menyembah kepada selain Allah. Dan dia berarti telah melanggar syahadat la ilaha illallah, yang maknanya la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya saja jemaah sekalian, para ulama memberikan perincian doa itu terbagi menjadi dua, disebut doaul ibadah dan doaul mas'alah. Doa ibadah dan doa permintaan, kapan dipersembahkan kepada selain Allah atau dipalingkan kepada selain Allah dihukumi syirik. Maka di sini ada perincian. Apabila yang dipersembahkan itu adalah doaul ibadah, otomatis dihukumi syirik. Apa yang dimaksud doaul ibadah? Semua amal ibadah kita, salat, puasa, zakat, haji, bersedekah dan seterusnya, itu semuanya adalah ibadah. Dan semua ibadah itu dinamakan juga doa. Jadi kalau kita temukan ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang doa, bisa jadi maknanya adalah doaul ibadah atau mencakup dua-duanya, doaul ibadah dan doaul masalah. Kenapa ibadah-ibadah itu disebut juga doa? Karena ketika kita melakukannya, pada hakikatnya kita mengharapkan rahmat Allah, ampunannya, dan agar kita dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu hakikatnya. Hakikat ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka bermohon kepada Allah agar kita diberikan rahmatnya dan dilindungi dari azabnya. Baik, yang kedua, doaul mas'alah, doa permohonan. Ada sesuatu yang kita minta. Kapan dihukumi syirik? Ketika seorang bermohon kepada selain Allah. Maka pembahasannya mirip dengan bab sebelumnya, yaitu minta perlindungan kepada selain Allah. Kapan dihukumi syirik? Ketika makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, dia masih hidup. Meminta-minta kepada orang mati adalah kesyirikan. Syarat yang kedua, dia hadir. Artinya kita bisa berkomunikasi dengannya secara wajar, sesuai dengan kemampuan manusia berkomunikasi. Kalau kita bermohon kepadanya seperti kita berkomunikasi dengan Allah, seperti kita ada di masjid ini dan Allah ada di atas arsy, kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah Maha mendengarkan apa yang kita panjatkan. Kalau kita perlakukan orang atau makhluk seperti itu, berarti kita telah menyamakan dia dengan Allah. Entah dia ada di mana, kita ada di masjid ini lalu kita bermohon kepadanya, seakan-akan dia Maha mendengar. Kemudian yang ketiga, permintaan tersebut bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Seperti minta dikaruniakan seorang anak, minta diturunkan hujan, minta ditumbuhkan tanaman, minta dilindungi dari sihir, dari setan atau dari azab kubur atau dari api neraka. Semua itu yang bisa mengabulkannya hanya Allah. Kalau kita minta itu dari selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Jadi ketika kita minta kepada selain Allah, walaupun kita enggak menamakan itu doa, tetapi makhluk yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat ini, maka kita telah terjerumus di dalam kesyirikan. Contohnya apa? Orang-orang yang datang di kuburan orang soleh, lalu meminta, bermohon kepada orang soleh tersebut, berdoa kepadanya. Itu contohnya. Maka itu adalah syirik. Itu adalah termasuk kesyirikan. Iya. Bahkan berapa syarat yang tidak terpenuhi di situ? Pertama, orang itu sudah wafat. Yang kedua, seringkali yang mereka minta adalah sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Dan ketika mereka meyakini orang soleh itu maha mendengar dan maha mampu mengabulkan doa mereka, itu juga syirik yang lain. Walaupun dia belum berdoa, dia sudah punya keyakinan itu, itu sudah syirik. Dia belum berdoa kepada orang soleh itu, tapi dia sudah punya keyakinan, ini orang bukan sembarang orang, dia maha mendengar dan maha mampu mengabulkan doa. Maka sebenarnya itu sudah syirik, apalagi kalau dia kemudian berdoa kepadanya. Iya. Karena doa itu adalah ibadah, maka berdoa kepada selain Allah adalah termasuk dosa kesyirikan. Baik, mari kita pelajari dalil-dalil yang terdapat dalam bab ini. Kita masuk ke dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin." Janganlah kamu beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Jemaah sekalian, ini contoh dalil yang saya sebutkan tadi. Ini kata doa di sini bisa diartikan dua-duanya. Beribadah atau berdoa. Bermohon, beribadah atau bermohon. Baik. Wala tad'u min dunillahi. Janganlah kamu beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yaitu kepada sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Maksudnya kalau kamu beribadah, dia tidak bisa memberi manfaat. Kalau kamu tidak beribadah kepadanya, dia tidak bisa menimpakan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin. Kalau kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini terdapat tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama, anna du'a'a ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Karena doa adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah melakukan dosa syirik. Karena berarti dia beribadah kepada selain Allah. Ditambah lagi, dalam ayat ini dikatakan, fa innaka idzam minadh-dhalimin. Kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan zalim di sini maknanya adalah berbuat dosa syirik. Sebagaimana surat Luqman ayat ke-13. Ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dua sisi yang menunjukkan berdoa kepada selain Allah dalam ayat ini adalah syirik besar. Yang pertama, karena doa itu adalah ibadah, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik. Yang kedua, Allah mengatakan orang yang melakukannya termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa disebut zalim? Zalim itu kan artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu arti zalim. Apa lawan daripada zalim? Adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa disebut zalim? Orang yang berbuat syirik itu karena ibadah seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Jadi dia tempatkan ibadahnya bukan pada tempat yang sebenarnya. Iya. Akan tetapi syirik di sini sesuai dengan rincian yang telah kita jelaskan tadi. Baik. Pelajaran yang kedua, anna aslahan nasi law da'a ghairallahi sara minadh dhalimina ay minal musyrikina fa kaifa bighairihi. Bahwasannya manusia terbaik atau manusia yang paling soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah ditujukan pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kepada beliaulah ayat ini diturunkan. Ayat ini mengatakan, kalau kamu berdoa kepada selain Allah wahai Muhammad, kamu termasuk orang zalim. Maka di sini ada pelajaran penting. Beliau manusia yang paling baik, yang paling soleh, tapi seandainya beliau berdoa kepada selain Allah, maka beliau termasuk orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik. Maka bagaimana lagi dengan selain beliau? Walaupun tentunya para nabi dan rasul itu maksum, dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa besar, Allah lindungi mereka. Namun di sini Allah sekedar memberikan pengandaian, seandainya engkau berbuat syirik, kamu termasuk orang musyrik yang zalim. Jadi kalau Nabi SAW saja terancam seperti itu, apalagi kita, apalagi selain beliau. Sama di ayat yang lain, Allah mengancam Nabi SAW, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus amalanmu. Padahal amalan beliau yang terbaik. Tapi kata Allah, kalau kamu berbuat syirik, terhapus amalanmu. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Allah memberikan pengandaian, seandainya yang melakukan syirik itu nabi sekalipun, tetap saja beliau menjadi orang zalim dan amalannya terhapus, apalagi kita. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, tentu para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka maksum, dilindungi oleh Allah dari kesyirikan, dan kita berlindung kepada Allah dari dosa syirik. Pelajaran yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlanu ibadatiha. Penjelasan tentang lemahnya tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum musyrikin dan batilnya peribadahan kepada mereka. Inilah jemaah sekalian, termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Allah tegaskan kepada kita, semua yang disembah manusia selain Allah itu lemah, enggak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat seandainya disembah, dan tidak bisa menimpakan mudarat seandainya tidak disembah. Oleh karena itu, beribadah kepada mereka adalah kebatilan dan juga kebodohan. Bodoh. Makanya jemaah sekalian, orang musyrik itu adalah manusia yang paling bodoh. Orang yang menyembah selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh. Karena mereka menyembah sesuatu yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepada mereka. Iya. Dan ini adalah cara kita mengajak mereka berpikir. Apalagi yang mereka sembah sudah jelas-jelas patung yang mereka buat-buat sendiri. Lebih mudah lagi mengajak mereka berpikir. Termasuk jemaah sekalian, satu kaum yang merayakan hari lahir Tuhan. karena sebenarnya mereka sadar dia itu bukan, beliau itu bukan Tuhan, bukan sesembahan. Buktinya apa? Beliau dilahirkan. Lalu siapa yang yang disembah manusia sebelum beliau lahir? Ini sisi yang bisa mengajak mereka untuk berpikir. Setiap tahun mereka rayakan hari lahirnya. Berarti mereka yakin beliau hanyalah manusia yang dilahirkan. Sisi lain banyak lagi. Mereka beribadah kepada yang mereka anggap Tuhan, tapi disalib. Yang salib siapa? Manusia. Kok dia gak bisa melawan? Pakaiannya juga gak lengkap. Ini bisa kita ajak mereka berpikir, kalau memang dia adalah Tuhan, tentu dia bisa melawan orang yang menyalib mereka. Ini gak masuk akal. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Orang yang menyembah selain Allah adalah makhluk yang tidak menggunakan akalnya. Baik, kita masuk ke dalil yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali dia. Wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa mencegah anugerah yang Allah berikan itu. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus ayat 107. Dalam ayat ini kata Syekh, ada 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Kewajiban mentauhidkan Allah atau kewajiban mengesakan Allah dalam tauhidul uluhiyah. Karena Allah esa di dalam tauhidur rububiyah. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Apa maknanya? Syekh menjelaskan kepada kita, apabila Allah esa dalam rububiyahnya, yaitu hanya dia yang bisa menolong kita. Kalau dia ingin memberikan kebaikan kepada kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Hanya dia yang maha mampu menimpakan kemudaratan kepada kita. Kalau dia menimpakan kemudaratan kepada kita, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Ini semua namanya sifat-sifat rububiyah. Ini adalah sifat-sifat rububiyah, perbuatan Allah. Dan dia tercakup di dalam mencipta, menguasai, dan mengatur. Allah yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan. Allah yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Kalau kita sudah beriman bahwa hanya Allah yang melakukan perbuatannya, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bisa bersaing dengan Allah, maka sudah sepatutnya kita mengesakan Allah di dalam ibadah. Jadi jemaah sekalian, ini juga termasuk sesuatu yang berdasarkan akal sehat. Kalau kita sudah yakin Allah esa dalam rububiyahnya, mestinya juga kita yakin Allah esa di dalam uluhiyahnya. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting. Mengapa ayat ini mengingatkan orang musyrik untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah? Karena mereka sudah mempercayai rububiyah Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita keunikan orang-orang musyrik dahulu. Keunikan orang-orang musyrik dahulu. Jadi apa yang disampaikan dalam ayat ini adalah sesuatu yang sudah mereka yakini, yang bisa menimpakan mudarat kepada mereka hanya Allah, dan yang bisa menghilangkannya hanya Allah. Jadi bukan maksud ayat ini baru mau mengajarkan kepada mereka, tidak. Tapi mengingatkan mereka sesuatu yang sebenarnya mereka sudah yakini. Jadi maksud ayat ini, kalau begitu seharusnya hanya Allah yang kalian sembah, karena kan kalian sudah yakin. Kalau Allah timpakan mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Kalau Allah menolong, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Kemudian kita bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Mereka harus kita yakinkan dulu bahwa memang hanya Allah yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Artinya ada sebagian orang yang mengaku muslim lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Makanya jemaah sekalian, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah ini, ketika mereka ditimpa musibah, mereka akan berdoa hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam atau mereka dihempas oleh ombak, mereka yakin ini bahaya datangnya dari takdir Allah, Allah yang menakdirkan. Itu keyakinan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini. Ada sebagian orang yang mengaku muslim, ketika ditimpa musibah, bukannya sadar, bukannya taubat, malah dia tambah berbuat kesyirikan. Dia masih meminta kepada selain Allah supaya mendapatkan pertolongan. Subhanallah. Pelajaran yang kedua, butlanu du'a'i ghairillah li'ajzihi an-naf'i man da'ahu wa daf'i durri anhu. Batilnya berdoa kepada selain Allah, karena semua selain Allah lemah, tidak bisa memberi manfaat kepada yang berdoa, dan tidak pula bisa menghilangkan mudarat darinya. Jadi inilah pelajaran yang kedua, pelajaran yang sangat penting. Sama dengan dalil sebelumnya menjelaskan tentang lemahnya semua yang mereka tujukan doa selain Allah. Karena pada hakikatnya semua selain Allah tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, itsbatul masyiah lillahi subhanah. Penetapan sifat al-masyiah, berkehendak untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menunjukkan Allah memiliki sifat kehendak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka Allah memiliki sifat berkehendak. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, itsbatu sifatai al-maghfirati war-rahmati lillahi subhanah ala ma yaliku bijalalihi. Penetapan dua sifat, yaitu al-maghfirah, memberikan ampunan, war-rahmah, dan merahmati bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya. Dari mana jemaah sekalian kita dapatkan dua sifat ini dalam ayat ini? Yaitu dari dua nama Allah yang disebutkan dalam ayat ini, wa huwal ghafurur rahim, dan Allah adalah al-ghafur dan ar-rahim. Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maka di dalam dua nama ini terkandung dua sifat Allah. Di dalam Al-Ghafur terkandung sifat Al-Maghfirah, mengampuni. Di dalam Ar-Rahim terkandung sifat Ar-Rahmah, merahmati. Dan jemaah sekalian, begitulah setiap kita baca nama Allah harus kita yakini terkandung sifat Allah di dalamnya. Karena Allah enggak sama dengan makhluk. Makhluk namanya bagus, Muhammad masya Allah, tapi kelakuannya naudzubillah, iya, namanya bagus tapi kelakuannya belum tentu sesuai namanya. Kalau Allah kita tidak yakini, punya sifat yang terkandung dengan dalam namanya, sama saja kita samakan Allah dengan makhluk. Jadi ini kaidah umum. Wajib kita meyakini setiap sifat yang terkandung di dalam nama Allah. Dan orang yang tidak meyakini sifat yang terkandung di dalam nama Allah, itu termasuk kategori ilhad. Apa itu ilhad? Penyimpangan yang Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 180. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut, yaitu bertawassul. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut, mereka kelak akan mendapatkan azab atas apa yang mereka kerjakan. Apa kata Allah dalam ayat ini tentang orang-orang yang menyimpang dalam nama Allah? Tinggalkanlah mereka. Artinya apa? Jangan ikuti kesesatan mereka. Jangan jadikan mereka kawan dekat sehingga akan mempengaruhimu menjadi tersesat, apalagi dijadikan sebagai guru. Kalau kawan dekat saja kita disuruh memilih yang terbaik, apalagi dijadikan sebagai guru. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya, sahabat karibnya. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, tergantung khalilnya, sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang hendak dia jadikan sahabat dekatnya. Yakni pilih yang terbaik. Itu sekedar sahabat dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Maka ingatlah, ini perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Tinggalkan orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Para ulama menjelaskan, di antara bentuk penyimpangan dalam nama Allah adalah mengimani nama Allah tapi tidak mengimani nama sifat yang terkandung di dalamnya. Mengimani nama Allah tapi tidak mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Seperti Allah memiliki nama As-Sami, yang maha mendengar. Maka kita pun mengimani Allah punya sifat maha mendengar. Tidak mungkin Allah punya nama As-Sami yang maha mendengar lalu Allah tidak bisa mendengar. Enggak mungkin. Allah memiliki nama Al-Basir, yang maha melihat. Kita pun pasti mengimani Allah maha melihat kita. Itu sifat Allah. Enggak mungkin Allah memiliki nama Al-Basir, artinya yang maha melihat, lalu Allah tidak bisa melihat kita. Begitu pula jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah memiliki nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Maka Allah memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Demikian pula Allah memiliki nama Al-Ali, yang maha tinggi. Maka Allah memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Apa sifat maha tinggi Allah? Terbagi menjadi tiga. Ada tiga bentuk sifat maha tinggi Allah. Yang pertama, maha tinggi semua sifat-sifatnya. Artinya maha mulia. Tidak seorang pun yang sifatnya bisa menyamai sifat Allah. Karena sifat Allah maha mulia, maha tinggi, yang tidak mengandung kerendahan atau kekurangan sedikit pun. Yang kedua, uluwul qahar, maha tinggi kekuasaannya, kekuatannya. Dia maha mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dia maha tinggi, maha kuat, maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, uluwudzat, maha tinggi zatnya. Apa artinya maha tinggi zatnya? Yaitu zatnya berada di atas segala sesuatu. Inilah jemaah sekalian, tiga bentuk sifat maha tinggi Allah. Dua yang pertama, umat Islam tidak ada yang menolak. Tapi yang ketiga, banyak yang menolak. Maka itu termasuk kategori ilhad, penyimpangan yang Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah suruh kita meninggalkan orang yang menyimpang di dalam nama Allah tersebut. Maka siapa yang mengingkari Allah maha tinggi di atas segala sesuatu, dia termasuk orang yang Allah perintahkan kita meninggalkannya. Tidak boleh kita mengikutinya, apalagi mengikuti kesesatannya. Dan juga ini menyelisihi ijma ulama. Para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in termasuk imam yang empat. Dan menyelisihi fitrah. Fitrah manusia Allah berada di atas. Dan menyelisihi akal sehat. Kalau Allah maha tinggi, maka akal sehat mengatakan maha tinggi itu berarti berada di atas segala sesuatu. Tidak ada maha tinggi, tapi setara. Tidak ada maha tinggi, tapi tidak di mana-mana. Itu enggak sesuai akal sehat. Katanya maha tinggi, tapi tidak di mana-mana. Harusnya maha tinggi itu berada di atas segala sesuatu. Apalagi kalau dikatakan berada di mana-mana. Berarti berada di bawah juga. Maka itu bukan maha tinggi namanya. Baik, jadi ini juga akidah yang sesuai dengan akal sehat. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada faedah penting. Apabila setiap nama Allah mengandung sifat Allah, kalau begitu sifat Allah lebih banyak daripada nama Allah. Karena setiap nama Allah mengandung sifat Allah, tapi tidak setiap sifat Allah kita namakan kepada Allah. Jadi ini juga kaidah penting dalam memahami al-asmaul husna wa sifatul ula. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, inna lillahi tis'an wa tis'in asman man ahsaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa' padanya, dia pasti masuk surga. Apa arti ihsa'? Ihsa' itu memiliki 3 makna. Yang pertama, mempelajari makna dan kandungannya. Yang kedua, berdoa dengannya. Dan yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Contohnya bagaimana? Allah memiliki nama As-Sami. Kita amalkan konsekuensinya. Caranya, setiap kita berbicara, hadirkan dalam hati kita ucapan saya ini, Allah lagi mendengarkan. Maka kita tidak berucap kecuali yang Allah ridhoi. Iya. Ini makna ihsa', bukan sekedar menghafal. Kalau antum dapat buku diterjemahkan menghafal, itu dikasih keterangan di bawah. Ya. Maksudnya bukan sekedar menghafal. Mencakup 3 makna ini. Iya. Maka dalam hadis ini disebut Allah memiliki 99 nama. Hadis ini sebenarnya bukan pembatasan. Bukan pembatasan, Allah hanya punya 99 nama. Nama Allah lebih banyak daripada itu. Sebagaimana juga disebutkan dalam dalil-dalil yang lain. Makanya kata para ulama, maksud hadis ini, seperti kita mengatakan, saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Maka itu tidak bermakna uang saya hanya 1 juta. Iya. Nah, jemaah sekalian, yang ingin kita petik pelajaran di sini adalah, seandainya Allah hanya punya nama 99, berarti minimalnya 99 sifat. Iya kan? Karena setiap nama mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Berarti seandainya Allah hanya punya nama 99, minimalnya 99 sifat. Lalu dari mana datangnya pembatasan sifat 20? Itu tidak berdasarkan dalil. Bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun itu yang kita pelajari dari SD, tetapi itu bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau setiap nama Allah mengandung sifat, dan itu pasti, setiap nama Allah pasti mengandung sifat, minimalnya 99 sifat. Ya sudah jauh lebih banyak daripada 20. Jadi itu adalah akidah yang batil, bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. InsyaAllah ta'ala ada bab khusus di dalam kitab Tauhid, walaupun hanya sekilas, yang akan menjelaskan tentang Al-Asma'ul Husna wa Sifatul Ulah. Kalau kita mau mendalami lebih jauh, kita pelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah atau kitab Lumatul I'tiqad dan lain-lain. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan tanya jawab setelah Isya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pertanyaan, sebagai orang awam atau orang yang baru hijrah, mana sebaiknya yang kita pelajari terlebih dahulu? Tauhid, akidah, atau manhaj? Jemaah sekalian, tauhid itu adalah bagian terpenting dari akidah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini tidak terpisahkan. Istilah tauhid, akidah dan manhaj itu tidak terpisahkan. Tauhid adalah bagian terpenting dalam akidah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mengenal Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan al-asma wa sifat, dan mempelajari tentang kesyirikan serta hal-hal yang bisa mendekatkan atau menjerumuskan dalam kesyirikan. Itulah ilmu yang paling wajib kita pelajari, yang disebut dengan ilmu tauhid. Karena tauhid adalah pondasi amalan. Kalau tauhid rusak karena kesyirikan dan kekufuran, maka amalan apapun tidak ada gunanya, semuanya terhapus. Makanya tauhid didahulukan. Dan juga karena para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam lebih mendahulukan tauhid dibandingkan yang lain. Jadi tauhid itu bagian dari akidah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang paling penting. Maka itu yang duluan kita pelajari. Dan semuanya ada lima yang hendaknya dipelajari orang yang baru hijrah. Yang pertama, tauhid. Ini yang harus diberikan porsi terbesar. Yang kedua, fikih ibadah sehari-hari seperti wudu dan sholat. Kalau nanti masuk bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan kita belajar fikih puasa dan yang terkait dengannya, sholat tarawih dan lain-lain. Kalau kita mau haji atau umroh, maka kita pelajari ilmunya. Dan seterusnya, fikih yang kita butuhkan setiap hari. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia. Adab dan akhlak mulia, terutama kepada orang tua. Kemudian yang keempat, tahsin Al-Quran dan mulai menghafal ayat-ayat pendek. Dan hendaklah menghafal kalau bacaan sudah benar. Karena kalau sudah hafal bacaan belum benar, nanti susah dirubah. Dan bisa walaupun baru belajar tahsin, mulai menghafal ayat-ayat pendek, tapi cara membaca ayat pendek itu sudah dibetulkan oleh seorang ustadz yang mengajari kita tajwid, baru kita hafalkan. Iya. Kemudian yang kelima, bahasa Arab. Mulai belajar bahasa Arab. Ini paling tidak lima yang harus dipelajari oleh orang yang baru hijrah. Kemudian kalau selesai lima ini, maka mulai meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Iya. Adapun kitab-kitabnya, tauhid, pelajarilah kitab tauhid atau Thalathatul Usul. Ini untuk tingkatan pertama. Kemudian dalam fikih, kalau kita mau belajar fikih mazhab yang paling mudah juga bagus. Tapi ada yang lebih praktis, seperti sifat wudhu Nabi SAW atau sifat sholat Nabi SAW untuk praktisnya. Atau al-fikhul muyassar. Ini membantu untuk para pemula. Nanti selesai itu baru kita meningkat pada fikih yang lebih luas. Kemudian terkait adab atau akhlak, salah satu buku bagus untuk dipelajari adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini buku luar biasa, sangat bagus, menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, mulai dari adab kepada orang tua sampai adab kepada hewan pun beliau bahas. Yeah. Kemudian tajwid Al-Quran, nah ini harus ada guru yang membimbing, membetulkan bacaan kita. Kemudian bahasa Arab juga sama, harus ada guru yang membimbing. Kalau tidak, kalau sulit, maka mungkin kita bisa memanfaatkan pembelajaran tahsin dan bahasa Arab yang sifatnya online. Tapi seharusnya, idealnya ada guru yang membimbing kita. Dan harus serius ini belajar. Kalau mau sukses menjadi penuntut ilmu, harus serius belajar. Iya. Lebih mudahnya bagaimana supaya bisa belajar semua itu? Masuk pondok pesantren. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi, kita dahulukan dulu. Apakah meminta didoakan oleh orang tua itu termasuk kesyirikan? Misal minta didoakan oleh orang tua kita agar kita murah rezeki. Tidak. Bahkan itu hal yang baik. Itu termasuk tawassul yang dibolehkan. Minta doa orang baik, orang soleh. Termasuk orang tua kita. Karena doa orang tua untuk anak, pasti Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Thalathu da'awatin mustajabbatin la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Doaul musafir, doaul musafir, pertama doa seorang musafir. Wa da'watus shaim, yang kedua doanya orang yang berpuasa. Da'watul musafir, wa da'watus shaim. Yang ketiga, wada'watul walid, doanya orang tua. Dan jemaah sekalian, hadis ini umum, mencakup doa kebaikan dan doa kecelakaan. Makanya hati-hati. Kita sebagai orang tua, semarah apapun kita, tatkala anak kita nakal, jangan pernah kita doakan kejelekan. Bahaya besar, pasti Allah kabulkan. Begitu pula kita hati-hati. Jangan kita durhaka pada orang tua kita. Sebagai anak, jangan sampai kita durhaka. Orang tua kita mungkin enggak kontrol emosi, mendoakan jelek, maka kita ditimpa kejelekan. Seperti yang tertimpa pada Juraij. Juraij ahli ibadah. Didoakan jelek oleh ibunya, maka Allah kabulkan. Iya. Jadi tidak mengapa, itu bukan syirik. Karena kita tidak berdoa kepada selain Allah. kita minta orang mendoakan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu boleh dengan tiga syarat. Yang pertama, orang itu masih hidup. Kalau kita minta seperti ini kepada orang mati, maka itu syirik. Yang kedua, dia hadir, kita berkomunikasi dengannya dengan wajar. Yang ketiga, orang tua kita atau orang soleh. Orang soleh maksudnya orang soleh beneran, bukan dukun. Karena tidak sedikit para dukun dianggap orang soleh. Maka hati-hati. Bagaimana dengan orang yang ketika berdoa atau ibadah di kuburan memiliki alasan, kami tidak berdoa kepadanya, ini hanya sebagai perantara. Alasan mereka ini sama persis dengan alasan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Mereka mengatakan, ma buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu, atau yang kami sembah selain Allah itu, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tetap saja dihukum syirik oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka beralasan hanya sebagai perantara. Iya. Minimalnya bid'ah, mengada-ada dalam agama. Itu minimalnya. Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan hanya bid'ah, melainkan syirik. Dan tentu lebih parah lagi kalau dia meyakini makhluk itulah yang bisa mengabulkan doanya. Itu lebih parah lagi. Iya. Dan tidak sedikit yang punya keyakinan seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah ada jenis vonis pengkafiran? Seperti misalnya vonis takfir secara umum dan secara person muayyan. Iya. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah membagi pengkafiran itu menjadi dua. Takfirul mutlak dan takfirul muayyan. Takfir mutlak itu artinya pengkafiran secara umum, maknanya mengkafirkan perbuatan. Seperti kalau saya mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran itu, dia kafir. Ini namanya pengkafiran mutlak. Artinya tidak ada orang yang saya tunjuk kamu kafir. Tidak ada. Jadi itu namanya takfir mutlak. Yang kedua, takfir muayyan, menunjuk orang, menunjuk individu tertentu, kamu sudah kafir atau si fulan sudah kafir. Maka untuk yang kedua ini, manusia ada dua kondisi. Yang pertama, dia non muslim. Apakah belum masuk Islam atau sudah keluar dari agama Islam? Maka jangan ragu mengatakan dia kafir. Jangan ragu mengatakan dia kafir. Yang kedua, orang muslim. Orang muslim yang terjerumus di dalam dosa kekafiran. Maka para ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, berlaku padanya al-udhru bil jahal. Udhur karena kebodohan. Itu sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ulama berbeda pendapat mana orang yang pantas dikasih udhur ini, mana yang sudah tidak pantas lagi. Iya, tapi adanya udhur bil jahal itu sepakat para ulama. Artinya dia tidak otomatis dikafirkan sampai ditegakkan hujjah padanya. Iya. Apakah tabur bunga di laut untuk korban pesawat itu bentuk kesyirikan? Tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bisa memberi manfaat kepada si mayit, maka itu syirik. Ini makanya dulu kita bahas kaidah sebab, kan? Semakin paham kaidah sebab ini penting sekali. Jadi kasus apapun, kalau antum pahami kaidah sebab, maka antum langsung mengerti mana syirik, mana bukan. Jadi meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, tidak bisa dibuktikan secara syar'i, tidak pula secara kauni, maka itu adalah kesyirikan. Nah sekarang, syirik besar atau syirik kecil, tergantung juga keyakinannya. Kalau dia yakin sebab itu yang namanya sesuatu itu yang, misalkan di sini bunga itu yang bermanfaat dengan sendirinya bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebab dan Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik kecil. Iya. Tapi kalau cuma dianggap sebagai tanda ikut berbuka, maka itu termasuk mengada-ada dan tidak bermanfaat sama sekali. Iya. Saudara-saudara saya banyak yang jikun. Sudah saya nasihati berulang kali, namun tidak mau berubah. Apakah yang harus saya lakukan? Tingkatkan kualitas nasihat kita. Mungkin dalilnya kurang. Bacakan dalil-dalil. Tambahkan juga dengan penjelasan para ulama. Kalau bisa juga dijelaskan dengan dalil-dalil yang bisa dipahami oleh akal sehatnya. Ajak dia berpikir. Dan terus menasihati. Sampai kapan? Sampai dia duluan mati atau kita duluan mati. Karena memberi nasihat itu ibadah. Ibadah sampai wafat. Nabi SAW mendakwahi Abu Thalib sampai menjelang matinya. Terus Nabi SAW berdakwah. Dan akhirnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Jadi dia mau sadar atau tidak, jangan terlalu kita pikirkan. Karena itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan. Dia sadar atau tidak, itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya usaha dan berdoa. Kemudian, ajak juga ke majelis ilmu. Ada gak diajaknya di sini? Kalau ada, kita bahas perdukunan. Ya. Ajak ke majelis ilmu. Lalu kasih pertanyaan kepada ustaz. Kalau perlu sebelum taklim, temui ustaznya. Tolong ustaz, bahas pertanyaan saya nomor satu. Tolong saya bawa saudara saya ini masih melakukan perdukunan. Tidak apa-apa, itu hal yang baik. Bawa dia ke majelis ilmu. Iya. Mudah-mudahan dengan sebab itu dia mendapatkan hidayah. Karena kalau biasanya di majelis ilmu, setannya itu gelisah. Ya. Mungkin setannya lari. Ana boleh dikatakan sering singgah atau duduk di toko teh herbal Cina untuk minum teh di sana, yang katanya teh herbal Cina banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi baru-baru ini ana sadar bahwa di dalam toko tersebut ada gambar-gambar dan patung dewa mereka lengkap dengan dupanya. Jadi bagaimana hukumnya ana duduk di sana ustaz? Apakah boleh ana singgah atau duduk di sana? Pertama, kalau cuma mau membeli produk herbalnya dan produknya halal, tidak masalah. Karena dulu SAW juga bertransaksi dengan orang-orang musyrik. Yang masalah adalah kita duduk di situ, sementara di situ ada kesyirikan dan kekufuran. Maka duduk di situ, lalu kita diam saja, maka tidak boleh. Kecuali kita bermaksud untuk mendakwahinya. Iya. Mendatangi tempat-tempat kesyirikan dan kekufuran tidak dibolehkan, kecuali memang ada hajat atau ingin memberikan nasihat. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "La tadkhulu 'alal musyrikin fi ma'abidihim aw kana'isihim fa innal la'nah tanzilu 'alaihim." Jangan kalian menemui kaum musyrikin di tempat-tempat mereka mempersekutukan Allah, karena laknat Allah akan turun kepada mereka. Kalau laknat Allah turun kepada mereka dan kita ada di situ, maka na'udzubillah, kita akan kena laknat Allah kalau kita diam saja. Kalau kita memberi nasihat, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Iya. Apa hukum berdoa berjamaah, baik di dalam setelah sholat maupun di luar sholat? Tidak ada satu dalil pun yang sahih setelah sholat maupun di luar sholat yang diriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja mengajak para sahabat untuk berdoa bersamaah, berdoa berjamaah. Beliau memimpin lalu para sahabat mengaminkan. Tidak ada. Begitu pula berzikir bersama. Tidak ada dalil sahih. Tetapi kalau bukan sebuah kesengajaan, kebetulan kita dengar orang berdoa lalu kita ucapkan amin, maka tidak apa-apa. Maka tidak mengapa. Tapi secara sengaja kita kumpulkan orang lalu kita berdoa bersama, maka saya tidak mengetahui dalilnya. Terutama setelah sholat. Setelah sholat ini kan sering terjadi, sehari 5 waktu, 5 kali, dan dihadiri oleh banyak sahabat. Dihadiri oleh banyak sahabat. Seandainya diriwayatkan pernah Nabi SAW dan para sahabat zikir bersama atau doa bersama, pasti akan dinukil kepada kita. Karena sering terjadi, enggak mungkin kalau tidak dinukil kepada kita. Iya. Wallahu alam. Hingga saat ini masih banyak kita temukan manusia yang dapat berkomunikasi dengan bangsa jin, sehingga manusia ini mendapat beberapa info untuk kejadian ke depan. Dan tidak sedikit info yang didapat dari bangsa jin tersebut benar-benar terjadi. Minta tolong penjelasannya Ustaz, bagaimana bisa bangsa jin mendapat info yang benar ini? Karena sudah kita bahas kemarin, dan insya Allah akan kita bahas di kitab Tauhid, enggak lama lagi. Sudah dekat babnya. Sudah dekat babnya di bab 19. Nanti antum bisa lihat sendiri bab 19, yaitu tentang para jin mencuri berita dari pembicaraan malaikat. Malaikat yang Allah tugaskan untuk melakukan apa yang akan terjadi di muka bumi. Mereka berbicara, dicuri oleh para jin, lalu para jin itu menyampaikan kepada para dukun. Dan mereka dilempar oleh para malaikat dengan potongan bintang. Dan itulah yang Allah sebutkan di surat Al-Mulk, walaqad zayyanna sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma lisyayatin. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan sebagai pelempar setan. Maksudnya setan-setan yang mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Tapi Nabi SAW mengatakan, farubbama adrakahu syihab qabla ayyulqiyahu warubbama alqahu qabla warubbama alqahu qabla ayyudrikahu syihab. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi SAW, setan ini terkadang dia bisa menyampaikan berita itu sebelum terkena lemparan bintang. Terkadang juga sebelum dia menyampaikan, dia sudah terkena lemparan bintang. Iya. Jadi itu kisahnya. Insyaallah akan kita bahas lebih detail dalam babnya. Apa boleh meminta didoakan kepada orang yang kita beri sedekah sebelumnya? Kata sebagian ulama, ini tidak boleh. Kenapa? Karena berarti kita minta balasan. Berarti kita minta balasan. Padahal kita beramal soleh, hanya kita harapkan semata-mata dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian, ini ucapan orang, kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Maksudnya apa? Supaya masuk surga dan melihat wajah Allah. Itulah motivasi kita bersedekah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Nah, jemaah sekalian, mendoakan itu termasuk ucapan terima kasih. Jadi kalau kita minta doakan, kita meminta ucapan terima kasih. Dan mendoakan itu adalah setinggi-tingginya ucapan terima kasih. Betul, dia wajib mendoakan kita. Tapi kita meminta dia mendoakan kita, nah itu yang tidak tepat. Jadi jangan kita minta seperti itu. Semata-mata kita harapkan balasan dari Allah saja. Iya. Saya ingin bertanya, bagaimana menasihati orang-orang yang menjaga tradisi budayanya, padahal jelas hal tersebut syirik. Mereka mengutamakan hawa nafsu dengan beralasan tradisi tersebut sudah turun-temurun. Ketika saya nasihati secara baik-baik, saya malah dihina dan ditentang, bahkan disebut salafmu silid. Apa maksudnya? Baik, ingatkan kepada mereka, jalan kebenaran adalah mengikuti petunjuk Allah, bukan mengikuti tradisi nenek moyang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian masih berpegang teguh dengan kedua perkara itu, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Sudah jelas kan? Cara beribadah itu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Bacakan hadisnya. Ingatkan juga kepada mereka mempertahankan tradisi padahal tidak sesuai syariat, itu adalah penyebab manusia tersesat dan itu perbuatan orang musyrik. Sebagaimana Allah sebutkan diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan, apa jawab mereka? Kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh orang tua kami. Jadi itu perbuatan orang-orang musyrik. Tidak mau mengikuti ajaran Allah, hanya mau mengikuti warisan budaya nenek moyang mereka, tradisi mereka. Iya. Wallahu alam. Saat ini sedang viral, beredar ke medsos maupun ke grup-grup WA, tentang sebuah video yang menayangkan suasana di Masjid Nabawi, di mana para jemaah Masjid Nabawi membaca salawat pada acara maulid. Lalu tiba-tiba muncul cahaya di mihrab Nabi, yang seolah-olah Nabi datang pada saat itu. Jemaah takjub. Pertanyaannya, apakah hal itu benar Ustaz? Apakah Nabi bisa datang pada saat maulid? Hal ini menjadi fitnah syubhat di kalangan para orang-orang yang baru ngaji. Jemaah sekalian, saya tanggapi dulu bagian terakhir. Hal ini menjadi fitnah syubhat di kalangan pada para orang-orang yang baru ngaji. Kenapa? Karena mereka gak belajar beneran. Kalau mereka belajar beneran, gak mungkin itu jadi fitnah syubhat. Karena orang yang baru belajar saja, dia tahu sumber kebenaran itu bukan kejadian-kejadian, tapi Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang masih terkena syubhat hanya menonton video seperti ini, itu menunjukkan dia tidak belajar beneran. Dia tidak belajar ilmu yang sahih. Dia tidak belajar manhaj salaf, manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, kalau masih bisa tertipu dengan kejadian-kejadian. Lihat di langit lafaz Allah. langsung berkesimpulan berarti yang kita lakukan ini benar. Kebenaran itu enggak ada dalam dalil dikatakan seperti itu. Kebenaran itu sudah jelas. Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Lihat teroris mati tersenyum. Katanya harum. Ada burung datang pas penguburan. Di langit lafaz Allah waktu demo. Itu semuanya bukan dalil. Hanya orang bodoh yang tidak belajar yang mengatakan itu dalil atau dijadikan sebagai dalih pembenaran. Dalil sudah jelas. Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang yang baru belajar, ini harus dia pahami. Semua yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, semua yang tidak sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka itu bukan sebuah kebenaran. Kebenaran hanya Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berarti sudah terjawab ini. Jadi gak ada pengaruhnya. Mau cerita itu benar atau tidak, gak ada pengaruh. Itu bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau ditanya, apakah itu benar? Nabi SAW datang bercahaya, itu dusta. Enggak benar. Itu dusta, tidak benar. Ya. Namun, kalau mereka adakan perayaan maulid, mungkin saja. Tapi yang jelas, itu bukan dari pemerintah atau pengurus masjid. Jadi bukan dari DKM Masjid Nabawi. Ya. Namun sebagian pengunjung, peziarah, kalau itu mungkin saja benar. Tapi kalau cerita Nabi SAW datang muncul cahaya, itu semua dusta. Tidak benar. Nabi SAW sudah wafat. Walaupun disebut beliau hidup, tapi hidupnya sudah beda. Kehidupan alam barzakh, bukan kehidupan alam dunia. Tidak ada satu dalil pun. Nabi SAW datang kepada orang-orang yang masih hidup. Jamaah sekalian, seandainya ada dalilnya, tentu Nabi SAW akan datang kepada siapa duluan? Kepada putra-putrinya kan? Kepada Fatimah. Fatimah yang tersisa ketika itu. Hanya Fatimah yang hidup setelah Nabi SAW wafat. Semua putra-putri beliau wafat di masa hidup beliau. Jadi subhanallah, luar biasa cobaan musibah yang menimpa Nabi SAW. Jadi kalau kita kehilangan anak kita di masa hidup kita, ingatlah orang yang paling mulia dari kita, yang lebih mulia daripada kita, Nabi Muhammad SAW, tertimpa hal yang sama. Seluruh putra putri beliau wafat ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Maksud saya, seandainya beliau bisa hidup kembali atau bisa mengunjungi orang yang masih hidup, tentu Fatimah yang beliau kunjungi. Masa Fatimah tidak beliau kunjungi, terus antum dikunjungi? Apa hebatnya antum? Ya. Atau paling tidak sahabat-sahabat dekatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi enggak ada satu riwayat pun. Tidak ada satu riwayat pun beliau pernah berkunjung kepada sahabat-sahabat dekatnya ini. Nah, jemaah sekalian, ini cerita sebenarnya mengandung pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan amalan yang Nabi SAW benci, yang Nabi SAW larang, yang beliau katakan kullu bid'atin dolala, semua itu sesat. Kok mereka mengklaim Nabi datang ikut hadir merayakan? Subhanallah, ini pelecehan sebenarnya. Dan yang jelas itu dusta, tidak benar kalau mengklaim Nabi SAW hadir. Iya. Wallahu a'lam. Apakah orang tua yang meminta ruqyah seseorang untuk anaknya bisa disebut perbuatan syirik, dan bagaimana cara yang syar'i? Pertama, kalau dia minta ruqyah para dukun, maka itu syirik. Kalau dia minta ruqyah para dukun, maka itu adalah kesyirikan. Mempercayai para dukun adalah kesyirikan. Tapi kalau dia minta ruqyah yang syar'i, dan minta untuk orang lain, yaitu untuk anak, maka tidak apa-apa selama hatinya bergantung kepada Allah. Karena yang terlarang adalah kita minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita minta ruqyah untuk orang lain, maka tidak mengapa. Cuman orang yang minta ruqyah ini berarti menunjukkan dia belum tahu meruqyah, karena dia pikir meruqyah itu sulit. Tidak sulit, jemaah sekalian. Baca satu surat, meruqyah sudah selesai. Bisa dengan satu surat saja. Seperti seorang sahabat, beliau meruqyah kepala suku yang digigit oleh kalajengking. Apa yang beliau baca? Surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah, satu kali baca langsung sembuh. Kalau mau dibaca lagi tidak mengapa, dibaca ulang-ulang. Kalau belum sembuh, nanti lagi, dicoba lagi. Iya. Apa yang dimaksud dengan buhul-buhul? Buhul-buhul itu adalah simpul-simpul atau benda-benda yang dijadikan oleh para tukang sihir sebagai sarana untuk menyihir. Dari mana mereka tahu itu? Dari setan. Makanya jangan tanya saya bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, bagaimana cara buatnya. Jangan tanya kecuali pada dukun. Dan gak boleh kita bertanya tentunya. Apa mau belajar sihir? Belajar sihir sudah syirik. Belajar sihir, mengajarkan sihir sudah termasuk kategori syirik. Apalagi mempraktikannya. Kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Tapi yang kafir adalah setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi mengajarkan dan mempelajari sihir itu sudah syirik. Jadi jangan tanya-tanya bagaimana cara bikin buhul. Itu belajar sihir namanya. Iya. Tapi disebutkan dalam sebagian riwayat, di antara cara mereka adalah mereka ambil bekas orang ini. Mereka ambil waktu itu rambut Nabi SAW yang ada di sisir beliau. Entah mereka buat bagaimana, diikat-ikat, dibuat simpul-simpul, kemudian dilempar ke dalam sumur. Maka Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW, lalu beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengambil buhul itu dan menghancurkannya. Jadi kalau kita kena sihir, berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan di mana buhul itu. Jangan tanya kepada setan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah Allah berikan petunjuk. Cara lain adalah dengan diruqyah. Iya. Apakah perkataan saya mendapat hidayah sunnah lewat fulan, apakah termasuk kesyirikan? Jawabannya tidak. Selama kita meyakini itu hanya sebab dan Allah yang memberikan hidayah, maka itu bukan syirik. Dulu para ulama berkata, saudara-saudara saya Qadariyah, paman-paman saya Murji'ah, tetapi Allah memberikan hidayah saya melalui Sufyan Ats-Tsauri. Sering dikatakan para ulama begitu. Dulu saya sesat, Allah memberikan saya hidayah melalui Ahmad bin Hanbal. Iya. Kakek saya sudah meninggal. Di kampung sering meramal menggunakan Al-Quran, memberi petunjuk kepada orang yang kehilangan dan lain-lain. Apakah ini disyariatkan, Ustaz? Ini termasuk syirik. Adapun Al-Quran yang mereka gunakan itu hanya menutupi kepalsuan, menutupi kesyirikan. Al-Quran yang mereka gunakan itu cuman supaya orang bilang itu ilmu putih atau ilmu yang benar, ilmunya para wali. Iya. Karena meramal-ramal itu adalah kesyirikan. Sebab yang tahu masa depan hanya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang sok tahu masa depan, berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Di rumah ada keris yang disimpan dalam lemari, tapi saya tidak tahu maksud dari keris itu. Bila itu syirik, bagaimana cara mengingatkan keluarga? Syirik dan tidaknya tergantung keyakinan. Kalau diyakini bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, maka itu sama dengan jimat hukum. Iya. Dan umumnya orang punya keris mungkin seperti itu. Tapi kalau dia bikin persiapan berjihad atau buat iris tomat sama bawang, maka tidak apa-apa. Pakai aja keris itu. Salahkah bila seorang dokter memberi obat tanpa memberi pemahaman agar pasien tersebut tidak bergantung pada obat? Kalau dia lihat ada indikasi pasiennya bisa bergantung kepada obat lalu dia diam saja, tentu salah dong dia. Tentu dia salah, seharusnya dia berikan nasihat. Jadi berikan nasihat, berikan pemahaman, obat itu hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Obat itu hanya sebab, yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mengapa. Karena pergi ke dokter beda sama dengan pergi ke dukun. Pergi ke dukun terlarang, itu syirik. Pergi ke dokter boleh selama kita yakini dokter dan obatnya hanya sebab. Insyaallah kita akan bahas lebih detail tentang sihir dan perdukunan. Tidak kurang 5 bab dalam kitab Tauhid menjelaskan seluk-beluk sihir dan perdukunan. Pertanyaan terakhir, apakah ada yang namanya rukyah rumah? Kalau ada, dalilnya yang mana ya Ustaz? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil rukyah rumah. Tetapi kalau rumah kita diganggu oleh setan, maka cara mengusirnya adalah jadikan rumah kita tempat ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Maksud hadis ini, rumah makmurkan dengan ibadah, terutama membaca Al-Quran. Dan bukan maksud Nabi SAW meruqyah rumah. Tidak, beliau tidak mengatakan meruqyah, tapi membaca Al-Quran di dalam rumah. Bukan pula khusus surat Al-Baqarah. Nabi SAW tidak mencontohkan beliau hanya baca surat Al-Baqarah dalam rumah, tidak baca yang lain. Yang beliau contohkan apa? Membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah, kemudian lanjut surat Al-Baqarah, kemudian lanjut surat Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, dan seterusnya sampai An-Nas. Setelah selesai, balik lagi dari awal. Begitu caranya. Maka setan akan lari dari rumah kita apabila sudah kita bacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Iya. Intinya, rumah tempat ibadah, maka setan tidak betah di dalamnya. Tapi rumah padanya banyak maksiat, maka setan betah di dalamnya dan malaikat tidak mau masuk. Sebagaimana juga Nabi SAW memberi isyarat, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan ada gambar bernyawa. Masya Allah. Sebagai penutup, saya kasih pertanyaan. Ada hadiah nih, Masya Allah. Untuk Ahwat nih. Masya Allah. Berarti 4 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, tadi doa ada 2 macam, angkat tangan. Saya yang duluan akhir. Ada 2 doa, yang pertama doa ibadah, yang kedua itu doa permohonan. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, 5 yang hendaklah dipelajari orang yang baru hijrah. Silakan. Satu lagi. Adab. Iya. Ada yang bantu antum? Berarti antum dapat yang kecil aja ya. Fadhal lagi. Kemudian, nah ini akhwatnya. Kapan orang yang berdoa memohon kepada selain Allah dihukumi syirik? Kapan? Ada tiga. Apa ini? Cadar. Tapi ada hiasan. Bismillah, ketika dia sudah mati, lalu tidak hadir, dan di, yang mampu mengabulkan hanya Allah. Baik, meminta kepada orang yang sudah wafat atau tidak hadir, atau meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu syirik. Pertanyaan yang kedua, mengapa minta-minta kepada makhluk seperti minta harta? Minta harta kepada makhluk, mengapa itu tercela? Mengapa meminta kepada makhluk itu tercela? Karena diketahui yang meminta kepada seseorang itu termasuk di dalamnya kita merendahkan diri kita, dan merendahkan diri itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Fadhal ini. Tapi cadarnya ini ada hiasan, nanti dikeluarkan aja ya. Ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.